baga talentiyo, baalon matudo, sayang nun raya. Gasih daji obutoto, wahai sayang nun nyolon di kemata, sungguh siat kandalun hero dalam hatinyo hana beda. Pulong lon kemang timang-timang sayang sebe. Abang Imang Igo.